Hadapkan dengan adab. Barakallahu fikum. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik ketika dosa syirik ini dibawa mati tanpa taubat daripadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain dosa syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ini mu'arrab, memungkinkan untuk dia diadab. Imma bisa diadab, wa imma dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dosa yang dia lakukan itu selain syirik. Sabiqu, oleh karena itu bersegera, bergegas-gegas kita karena kita tidak tahu kapan ajal kita. Barakallahu fikum. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera, karena yang namanya kematian, barakallahu fikum, tidak pandang umur. Tapi boleh jadi orang lebih muda tapi lebih cepat mati. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah berfirman, wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhalil umri likay la ya'lama min ba'di ilmi shay'a. Di antara kalian ada yang diwafatkan segera oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada pula yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia pikun, tidak lagi dia mengingat apa yang dulunya pernah dia ketahui. Hilang ilmunya, pikun karena panjangnya umur dia. Karena ketika umur semakin menua, barakallahu fikum, maka kemampuan fisik orang pun biasanya berkurang. Kemampuan daya ingatnya sudah berkurang, tenaganya, penglihatannya, pendengarannya, dan segala sesuatunya. Barakallahu fikum. Kembali menjadi lemah. Allah mengatakan, wallahu khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah menciptakan kalian dalam kondisi sangat-sangatlah lemah. Tidak bisa ngapa-ngapain, dirawat sedemikian rupa, dipelihara sampai dia menjadi orang yang kuat, perkasa. Kemudian dengan bertambahnya umur, maka dia pun akan kembali melemah, kembali melemah. Masya Allah. Maka berlomba kita, barakallahu fikum, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar. Maka berbahagialah orang-orang yang mendapati istighfar dan tobat banyak dalam kitab catatan amalan dia. Astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah. Dan kemanfaatan istighfar dan tobat sungguh sangatlah banyak. Kemanfaatan ukhrawiyah sekaligus juga kemanfaatan duniawiyah. Karena dengan istighfar dan tobat termasuk asbab datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lah boleh jadi ketika rezeki kita lagi susah ya karena dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا فقلت استغفروا ربكم maka aku serukan kepada kaumku. Ini ucapannya, seruannya Nabi Lanuh. Istaghfiru rabbakum, istighfarlah kalian, tobatlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah sangatlah pengampun, maha pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan air hujan yang banyak untuk kalian untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian. Baik, untuk minum, bercocok tanam. Barakallahu fikum. Untuk peternakan. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dan mencurahkan kepada kalian harta benda, amwal, berbagai macam jenis harta benda. Maka ketika seorang ditanya, seorang ulama ditanya, barakallahu bikum, minta nasihat, dia mengeluhkan kemiskinannya, maka sang ulama ini menasehatkannya untuk tobat dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengeluhkan belum punya anak juga disarankan untuk banyak tobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk yang kekurangan air, istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibacakan ayat ini. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Masyaallah. Tumbuh-tumbuhan akan tumbuh subur. Akan banyak mata-mata air, sungai-sungai. Di ayat yang lain kita akan diberi tambahan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ketika kita bermaksiat, justru di sana Allah Subhanahu wa taala melemahkan kita. Lemah. Imma lemah batinnya atau lemah fisiknya atau lemah dua-duanya. Barakallahu fikum. Maka banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, menambah kekuatan kalian. Kalian akan kuat. Dan kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah, dan semuanya ada kebaikannya. Barakallahu fikum. Tapi tentunya lebih dicintai yang kuat. Kekuatan ini bisa diperoleh dengan banyak istighfar. Barakallahu fikum. Banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ini bisa tertambahkan, terlimpahkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar dan taubat. Baik. Dan dalam hadis yang sahih memang demikian kondisinya. Bahwa terkadang rezeki seorang itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena maksiat yang dia lakukan. Maka istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabiqu, bersegera, berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dengan tobat dan istighfar ampunan dengan apa? Ampunan dengan melakukan amal-amal saleh. Barakallahu fikum. Karena Allah mengatakan innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, amal-amal saleh itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan, dosa-dosa. Bagaimana juga kata Rasulullah, Ramadhan ila Ramadhan wa al-jum'atu ila al-jum'ah wa salawatul khams mukaffiratul lima bainahunna idza jitunibatil kaba'ir. Antara Ramadhan dengan Ramadhan berikutnya, Jum'at dengan Jum'at berikutnya, barakallahu fikum, dan salat lima waktu ini sebagai pengampun atas dosa-dosa yang kita lakukan selama kita telah menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Maka yang diampuni di sini dengan oleh amal-amal soleh kita adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Oleh karena itu perlu kita pahami bahwa dosa besar itu bukan cuma 7. Barakallahu fikum. Bukan cuma 7. Bahkan di antara para sahabat mengatakan justru dosa besar itu lebih dekat ke angka 70 daripada 7. Barakallahu fikum. Sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sab'un minal mubiqat, 7 dari dosa-dosa yang menghancurkan seseorang. Tapi bukan cuma 7 ini. Coba tengok karya-karya tulis para ulama kita tentang dosa-dosa besar, al-kaba'ir misalnya diantaranya. Maka definisi dosa besar itu adalah dosa yang Allah melaknati pelakunya, atau pelakunya akan ditegakkan hukum had di dunia ini, atau mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dari murka atau diancam neraka. Baik. Atau dinafikan iman daripadanya. Seperti ucapan Rasulullah, la yu'min. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Baik. Seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun 'adzim." Atau la'anallah. Nah, ini pertanda bahwa dosa-dosa ini yang akan disebutkan setelahnya termasuk dosa besar. Jadi jangan kita menganggap remeh, asyik kok bukan zina, bukan mencuri, bukan makan riba, bukan, barakallahu fikum, bukan dosa terhadap orang tua, hatta bukan dosa besar. Ketika itu dilakukan secara terus menerus tanpa peduli dan tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi besar. Baik. Karena dia akan berpindah dari satu yang kecil menuju yang lebih besar berupa apa? Al-amnu min makrillah, merasa aman dia dari azab Allah Subhanahu wa taala, hukuman Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sesekali memang barakallahu fikum Allah mengingatkan kita dengan dosa yang kita lakukan. Terkadang sadar, terkadang juga enggak, bebal orang bilang. Masih tetap. Dia tahu itu dosa. Terus dia melakukannya. Ada taswif, saufa, oh, nanti jo, sadikilah. Wattawfiq min Allah Subhanahu wa taala. Dan memohon agar supaya kita diberikan kemampuan untuk senantiasa banyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlomba. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin, berlomba untuk mendapatkan surga. Kenapa ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya karena orang kalau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak tertinggal untuknya kecuali rahmat. Baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kita tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ma aqul in 'alimtu anna al-lailata lailatul qadr." Apa gerangan obyadul makna? Apa gerangan yang aku akan minta, aku akan katakan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai permohonan ketika aku tahu kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, mengajarkan istri tercinta beliau alaihi salatu wasalam, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu an." Kalau orang sudah dimaafkan, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, khalas. Tinggal rahmat, surga Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Baik. Dan di sana juga ada penghapus-penghapus dosa. Selain taubat dan istighfar, selain amal saleh, yakni berupa musibah. Musibah yang menimpa seseorang sehingga terhapuskan dosa-dosanya. Segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dengannya kita telah berlomba-lomba. Baik. Untuk kita mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Baik. Wa'idatil ladina amanu billahi wa rusulihi. Surga yang seluas langit dan bumi ini diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Menghambakan diri kepadanya, mengikuti rasulnya. Barakallahu bikum. Wa'iddatil ladina amanu billahi wa rusulihi. Diperuntukkan berarti surga sudah ada. Baik, dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang yang mengamalkan amal saleh. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Itulah keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat memiliki keutamaan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Amalan kita terlalu sedikit. Barakallahu fikum. Sementara nikmat memenuhi kehidupan kita. Dan ibadah yang kita lakukan berapa? Berapa persentasenya? Dari 1 kali 24 jam yang kita lewati ini, berapa? Berapa yang kita pakai untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu kita manfaatkan ibadah-ibadah ini pada waktu-waktu ini untuk melakukan ibadah. Barakallahu fikum. Kan banyak ibadah yang ditentukan waktunya, kadarnya, dan ada juga di sana ada ibadah-ibadah mutlakah. Nah, kita memanfaatkan waktu-waktu yang banyak ini, panjang ini, untuk melakukan ibadah-ibadah mutlakah ini. Seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila." Baik, antum naik motor. Naik motor terkadang memakan waktu 20 menit. Masa bengong di atas motor 20 menit? Masa mengayal di atas oto 30 menit? Barakallahu fikum. Pakai untuk bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Pakai untuk salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, mubarik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Pakai untuk doa. Barakallahu fikum, karena Anda dalam perjalanan. Pakai. Masya Allah. Antum salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 20 menit. Wih, banyak sekali sudah. Banyak sekali antum peroleh. 20 menit sampai 30 menit. Salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang sempurna. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, mubarik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa fil alamin innaka Hamidum Majid. Coba hitung. 10 menit. 10 menit bikin apa? Cari dulu aja. Sekarang ini. Dari jam berapa ini? Jam 6.51. Barakallahu fiik. Tinggal berapa ini? 9 menit ya. 9 menit. Selawat Allahumma shalli ala Muhammad. Itu salatnya berapa? Sampai pas jam jam 7 lewat. Barakallahu fikum. Lewat 1. Berapa? Berarti dalam 10 menitnya sekian. Sekian kali. Enggak perlu terlalu cepat, enggak perlu terlalu lambat. Diam biasa-biasa saja. Ada memperoleh jumlah yang sangat banyak, walaupun tentunya tidak dibatasi. Dipakai apa? Tidak apa-apa kalau untuk bertasbih, tidak sama seperti tasbih sebenarnya. Ya alat masbah ini orang, alat tasbih. Tidak, kalau cuma sedang menghitung-hitung apa, tidak apa-apa. Tapi kalau itu dijadikan bagian dari itu, sudah. Maka enggak perlu. Lebih baik. Barakallahu fikum. Lebih baik. Kecuali zikir-zikir yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 33, ya kelas 33, tidak usah tambah. Kalau Anda mau, silahkan di luar itu. Bertasbih sebanyak apapun, terserah. Tapi ketika Anda usai sholat, sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya pas. 33. Barakallahu fiik. Manfaatkan barakallahu fikum. Wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard, seluas langit dan bumi, diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil adzim. Allah sungguh sangat besar taib anugerahnya, pemberiannya. Tidak lama kita beribadah, barakallahu fikum. Ya cuma sepanjang umur kita. Yang kalau ditimbang dengan umur umat-umat terdahulu cuma ujung-ujungnya. Barakallahu fikum. Ujung-ujungnya umur umat-umat terdahulu. Kita inilah. Barakallahu fikum. Kemudian setelahnya Allah mengatakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Tidaklah musibah menimpa kalian di bumi ini secara umum, tsunami, paceklik, topan, gunung meletus, wabah penyakit, baik. Barakallahu fikum. Atau pada diri kalian orang per orang, oh fi ampusiku. Baik. Menimpa seorang dari seorang, illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali itu semuanya sudah tercatat. Barakallahu fikum, dalam kitab Lauhil Mahfudz sebelum kejadiannya. Sehingga menjadikan kita aman. Barakallahu fikum, tenang. Tapi karena kita telah mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, inilah kemanfaatannya. Barakallahu fikum. Kemanfaatan kita tahu ini semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari keberhasilan, keberuntungan, baik, kejayaan, kemakmuran, demikian juga kebalikannya, kesedihan, kesusahan, kesengsaraan, kerugian, penyakit, itu semuanya sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Illa bi kitabim min qabli an nabraha, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah menciptakan, Allah menentukan penyakit, kelaparan, baik. Semuanya sebelum diciptakannya makhluk ini bahkan. Barakallahu fikum. Inna dzalika 'ala Allah yasir, yang demikian itu sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengaturnya. Setiap hari kejadian apa, setiap pekannya kejadian apa, setiap tahunnya kejadian, setiap abadnya, setiap generasinya apa yang terjadi di situ. Antum tahu bahwa kita ini umat terakhir. Telah lewat umat yang luar biasa banyaknya. Umat jutaan. Barakallahu fiik. Terjadi peperangan. Mati dalam kondisi mereka kafir, dalam kondisi mereka mulhid, dalam kondisi mereka tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca-baca sejarah-sejarah. Baik, barakallahu fikum, umat-umat terdahulu luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah kitanya ini dilah lahirkan barakallahu fikum di tengah-tengah kaum muslimin, barakallahu fikum, dalam kondisi aman, damai, masya Allah. Semua aktivitas kita lakukan dengan sebebas-bebasnya, masya Allah. Tinggal kita memanfaatkan peluang yang sangat baik ini untuk kita banyak memperbanyak, barakallahu fikum, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mengimani takdir? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Agar supaya kalian tidak putus asa, tidak stres, barakallahu fikum, tidak gila karena apa yang menimpa kalian. Baik. Apa yang luput dari kalian, kalian sudah usaha, sudah kerja keras, sudah ini, sudah itu, luangkan waktu, curahkan perhatian, pikiran, tenaga, ternyata meleset, tidak sesuai dengan harapan. Orang lain stres. Apalagi disertai dengan tumpukan utang. Wah, memang luar biasa. Kalau dia beriman kepada Allah, beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka akan tenang tetap dia hidupnya biidznillah. Wala tafrahu bima ataakum, begitu pula kebalikannya ketika dia mendapatkan keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan, kejayaan, barakallahu fikum, tidak sombong dia. Tidak dia katakan, oh ini hasil usaha kerja keras saya. Tidak dia mengatakan, oh ini karena kecerdasan saya. Tapi dia akan mengatakan, hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi. Liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah keutamaan pemberian dari Rabbku untuk menguji aku, apakah aku akan mensyukurinya atau aku akan mengkufurinya. Indah memang menjadikan hidup ini tenang, barakallahu fikum, ketika kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Baik. La tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak sombong. Kegembiraan yang disertai dengan keangkuhan, kecongkakan, barakallahu fikum. Tapi kegembiraan disertai dengan rasa syukur akan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah Subhanahu wa taala tidak senang, tidak mencintai orang-orang yang angkuh pada tingkahnya, sombong dalam hatinya. La hawla la quwwata illa billah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Siapa mereka ini yang dikatakan mukhtalin fakhur? Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Kikir dia dan mengajak orang berlaku kikir. Wa may yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Dan barang siapa yang berpaling dari kebenaran, tidak mengikuti petunjuk, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan tentang masalah tobat. Bersegera kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah janjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian kita diingatkan tentang masalah al-iman barakallahu fikum bil qadar, dengan faedah yang kita peroleh dari iman kepada takdir itu, supaya kita tidak putus asa, barakallahu fikum, stres dengan musibah yang menimpa, dan juga tidak angkuh sombong congkak dengan keberhasilan yang diraih, barakallahu fikum, karena Allah tidak menyukai perbuatan angkuh sombong ini. Yang biasanya juga disertai dengan sifat kikir, bakhil. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan, kita kepada majelis barakallahu fikum.